Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini bersama kita bersyukur kepada Allah melalui kajian Al-Qur'an yang kita kaji ayat demi ayat. Mudah-mudahan Allah bukakan kepada kita pintu maghfirah dan Allah cucurkan kepada kita keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas firman Allah dalam surah Yusuf ayat ke-22 melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddah atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Yang artinya, dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sekali lagi Allah mengajarkan kepada kita betapa Nabi Yusuf alaihi salam mencapai satu kesuksesan, tetapi Allah berikan cobaan di mana saudaranya membuangnya, di mana saudaranya menghasut ayahandanya dan sebagainya. Sehingga Nabi Yusuf alaihi salam dimasukkan ke sumur, kemudian diangkat oleh seorang kafilah dan dijual. Dan di pembahasan yang lewat, ada orang penguasa Mesir membeli Nabi Yusuf alaihissalam. Disinilah mulai titik terangnya keberhasilan Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam berupa takdir mimpi. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walamma balagha asyuddah, dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepada dia ilmu hikmah dan ilmu pengetahuan. Arti balagha di sini dalam ayat ini yang kita bahas pada ayat ke-22 dari surat Yusuf adalah cukup dewasa, maksudnya sampai tujuannya tentang kematangan dan kestabilan, bahwasannya Nabi Yusuf alaihissalam berwenang untuk diberikan satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat kalau kita kontekskan, orang sekarang ini banyak yang tua tapi belum cukup dan belum sanggup memegang amanah. Maka berikan hal dan kesempatan bagi orang-orang yang muda untuk memimpin, bagi orang yang memuda untuk memegang amanah. Di sini harus kita sadari, kalau kita yang tidak mampu atau kita belum dewasa dalam mensikapi dengan amanah kebijakan yang diberikan kepada kita, berikan peluang kepada orang yang lain. Tidak akan rugi orang memberikan peluang kepada orang yang lain, yang dimana orang itu memiliki kedewasaan untuk memegang amanah, baik amanah di dunia sehingga dia dapat membahagiakan dirinya, keluarganya dan orang lain. Di sini yang banyak kita lihat, banyak orang salah kaprah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak orang menganggap orang yang sudah tua itu menganggap dia yang bisa. Ketahui, orang yang tua itu umurnya sudah mendekati kematian, kemudian banyak diberikan Allah kekurangan, kekurangan penglihatan, kurang pendengaran, kurang pemikirannya juga, berikanlah ini tampuk kepada generasi-generasinya. Tinggal yang sudah tua ini mendukung, jangan mencibirkan bawahan. Nah, Lebih luas lagi pembahasan kita dalam surah Yusuf akan dipaparkan oleh Ustaz Zainal Arifin. Kami silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Safiar MA. Hari ini kita mengkaji ayat ke-22 dari surat Yusuf, surat ke-14. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagaimana tadi telah diterangkan oleh Ustaz Safiar bahwa kedewasaan itu terkait dengan hukman wa ilma, terkait dengan sejauh mana seorang itu bijaksana dan sejauh mana orang itu matang dari segi keilmuan yang dimilikinya. Banyak ilmu bukan berarti dia habis itu matang dengan keilmuan yang dimilikinya. Maka keilmuan itu harus dibarengi dengan kebijaksanaan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz Safiar sebelumnya, bahwa kesuksesan itu bukanlah keberhasilan secara akademis ansih, tetapi keberhasilan itu bagaimana dia bisa mengarungi hidup ini dengan baik, bagaimana dia bisa membesarkan orang lain, bagaimana dia bisa mensukseskan orang lain. Maka di sini kita mendengar bagaimana Imam Asy-Syafi'i berkata, al-'alimu kabirun wa in kana hadasan wal jahilu shaghirun wa in kana saykhon. Orang alim itu, orang berilmu yang bijaksana itu adalah orang-orang yang sudah cukup dewasa dan besar walaupun usianya masih dini dan kecil. Sementara orang yang bodoh itu adalah kecil walaupun dia sudah berusia lanjut dan tua. Jadi di sini sangat benar apa yang disampaikan oleh Ustaz Safiar. Ini merupakan pelajaran yang kita petik pada hari ini, bahwa jadilah kita orang-orang yang berilmu. Cara berilmu paling mudah yaitu membaca. Pertanyaannya, apakah hari ini kita sudah membaca? Apakah hari ini kita sudah membaca Al-Quran? Kalau belum, maka nanti selepas sholat maghrib atau selepas sholat subuh ini, mari kita sama-sama membaca Al-Quran, membaca ilmu, membaca buku, agar kita menjadi orang-orang yang bijak dan orang-orang yang berilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala meneruskan, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang berbuat baik. Artinya apa? Orang dewasa dan matang pola pikirnya itu, dia memiliki kebijaksanaan dan ilmu yang luas, wawasan cakrawala, pola pikir yang matang, sehingga Allah mengatakan kepadanya, orang yang dewasa yang memiliki dua kriteria, bijaksana dan berilmu ini adalah orang-orang yang baik. Muhsinin, cerdas dan bijaksana itu adalah gambaran orang yang baik. Kenapa digambarkan oleh orang baik? Tepatnya dalam kisah Nabi Yusuf ini ada 4 kriteria kebijaksanaan yang dilakukan, yang diperoleh dan dialami, dihayati betul oleh Nabi Yusuf, dan itu adalah kunci keberhasilan dia pada saat hidupnya ditimpa musibah dan pada saat dia mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Yang pertama, kebijaksanaan yang dia dapat, membuang rasa dendam. Nabi Yusuf tidak menyimpan dendam dengan siapapun, termasuk kepada saudara kandungnya yang 10 itu. Tiada dendam di antara kita, tiada dendam di antara saudara kandung. Sesakit apapun dia telah menyakiti kita, dia adalah saudara kandung kita. Jangankan sesaudara kandung, orang yang berbeda keyakinan dengan kita pun, agama Islam melarang kepada kita untuk menyimpan dendam di antara dia, di antara kita dan dia. Karena apa? Allah memiliki sifat kasih dan sayang. Kasih dan sayangnya tidak saja terkucurkan kepada orang yang beriman, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, tetapi juga menyebar kepada orang yang telah memusuhinya. Bahkan Allah tetap memberi rezeki kepada orang kafir, kepada orang ateis, kepada orang musyrik dan orang munafik. Karena apa? Karena tiada dendam, dan Allah telah mengajarkan itu kepada Nabi Yusuf, dan itu menjadikan pelajaran yang berharga kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang dewasa dalam berpikir dan bertindak. Yang kedua, hikmah yang dapat dipelajari dari kisah Nabi Yusuf ini, tiada rasa iri dan dengki. Bila saudara Nabi Yusuf menjerumuskan Nabi Yusuf karena iri dan dengki, maka Nabi Yusuf tidak harus membalas iri dengki dengan iri dengki yang semacam atau sejenis, tetapi dia buang jauh-jauh iri dengki, karena dendam dan dengki hati merupakan faktor-faktor penghambat kemajuan dan keberhasilan. Yang ketiga, hikmah yang diraih oleh Nabi Yusuf, wa atainahu hukman wa ilma, yaitu bangkit. Nabi Yusuf tidak melihat ke belakang, tapi dia maju, bangkit, berdiri, berkarya, dan berbakti kepada siapa saja. Karena dia pada waktu itu dipungut oleh penguasa Mesir, maka dia menjadi anak yang baik di keluarga penguasa Mesir. Tidak saja cukup menjadi anak yang baik, tetapi juga dia melatih kecerdasan, kemampuan emosional, kemampuan spiritual untuk tetap bangkit dan berjaya. Dan keempat, dari apa yang diajarkan Allah berupa hukman dan ilmu adalah Nabi Yusuf tidak pernah mengharap kepada makhluk. Banyak kita akan kecewa ketika kita banyak berharap kepada makhluk. Banyak kita akan menderita ketika kita banyak mengharap kepada sesama manusia. Orang tua yang begitu besar harapannya kepada anaknya, terkadang akan mati berdiri melihat anaknya yang tidak sesuai dengan harapan. Dia membesarkan dengan biaya yang begitu besar, rupanya dia melihat anaknya membalas air susu dengan air tuba, sehingga dia pun mati berdiri stroke. Kita juga menemukan pertemanan karena dibangun atas dasar mengharapkan materi semata. Kita melihat bagaimana teman yang begitu setia menjadi musuh yang begitu berbuyutan. Tetapi Nabi Yusuf melalui firman Allah, pendidikan Allah, atainahu hukman wa ilma, menjadi orang yang bijaksana dan sangat berilmu, karena harapannya hanya satu, berbuat baik untuk mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dia yakin berpegang pada Allah adalah berpegang kepada zat yang maha hidup tidak pernah mati, yang maha kuat tidak pernah lemah. Berpegang kepada manusia, saat ini boleh dia kuat, boleh jadi besok dia menjadi orang yang lemah. Saat ini dia boleh hidup, besok jadi boleh jadi besok dia akan mati. Oleh sebab itu, jangan menjadi orang yang banyak berharap kepada manusia, kepada orang yang mengubar-ngubar janji, sehingga nanti akan menjadikan orang yang banyak dikecewakan. Cukup pelajaran bagi kita empat hal ini. Yakin dan berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas paparan dalam ayat yang kita kaji, yaitu surah Yusuf ayat ke-22. Dapat kita ringkaskan apa yang telah dipaparkan Ustadz Zainal tadi dengan empat hal yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Kunci semuanya itu adalah kita bersabar dalam hidup ini, kemudian meraih keberhasilan itu dengan cara yang baik. Tidak akan sama perbuatan yang baik kalau itu dicampur dengan perbuatan yang buruk. Begitu juga kebalikannya. Kan tetapi tidak akan mungkin yang bagus itu ibarat air dengan minyak akan dapat bersatu. Yakinlah bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita pintu kemudahan, hanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah kami sampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Safiar didampingin Ustaz Zainal mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.